Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قم مسلمين يصهرمتي وإخواني الطلب رحمني ورحمكم الله. Kita masih membicarakan tentang ucapan asy-syarih tentang masalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya faedah dari iman bil qada'i wal qadar, iman terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sengsara atau bahagia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya kita manusia bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping usaha-usaha yang kita lakukan, jangan lupa bahwa usaha kita sebatas usaha. Adapun ketentuan berhasil atau tidak berhasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata syarih wa huwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa idza 'alima al-'abdu anna kullan min 'indillahi fal wajib ifraduhu subhanahu wa taala bil khasyah. Kata syarih, maka jika seorang hamba tahu dengan yakin bahwa semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya hamba tadi mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan dengan ketakwaan. Rasa takutnya hanya kepada Allah dan ketakwaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang itu. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhshawun nasa wakhshawni." Janganlah kalian takut pada manusia, takutlah kepada-Ku. Karena sudah dibahas kemarin hadisnya. Walau istama'an nas, walaupun manusia berkumpul seluruhnya, bahkan dalam riwayat manusia dan jin seluruhnya bersatu padu bekerja sama tolong menolong dukung mendukung untuk memberikan kejelekan kepadamu, enggak akan bisa memberikan kejelekan kepadamu kecuali sebatas apa yang sudah Allah takdirkan kepadamu. Demikian pula sebaliknya, Orang-orang sepakat bersatu padu manusia dan jin seluruhnya tolong menolong untuk memberikan kebaikan kepadamu. Tetapi mereka enggak akan mampu, enggak akan bisa kecuali sebatas apa yang sudah Allah takdirkan untukmu. Jaffat shohuf. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shohuf. Pena telah diangkat, lembaran telah kering, takdir-takdir sudah ditentukan dengan pasti. Maka apa perlunya kita takut pada manusia? Fala takhshawun nas wakhshawni, kata Allah. Jangan takut pada manusia, takutlah kepada-Ku. Demikian pula ayat lain. Wa iyaya farhabun, kata Allah. Maka kepada-Kulah hendaklah kalian takut, kata Allah. Atau ucapan Allah yang lain, wa iyaya atau fa iyaya fattaqun, hendaklah hanya kepada-Ku kalian bertakwa. Bertakwa juga mengandung makna takut di sana. Takut yang menyebabkan dia tunduk. Takut yang menyebabkan dia taat. Takut yang menyebabkan dia mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu takwa. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka lah orang-orang yang faizun, yang akan menang, yang akan jaya, yang akan selamat. Demikian ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah lah yang pantas, yang berhak untuk manusia takwa kepadanya, untuk manusia takut kepadanya. Dan dialah yang berhak dan memiliki maghfirah, ampunan. Maka kata Syekh Asy-Syarih rahimahullah, wa nadhair hadza fil ma'na wa hadza al ma'na fil Qur'an katsir. Dan ayat-ayat yang seperti ini dalam Quran sangat banyak sekali. Wala budda likulli 'abdin an yattaqi asya'a. Dan semestinya seorang hamba mau tidak mau dia mesti takut pada sesuatu. Mesti ada yang dihindari. Fa innahu la ya'ishu wahdah. Karena manusia tidak berdiri sendirian atau tidak hidup sendirian. Dia makhluk sosial, hidup bersama setiap manusia dengan berbagai macam jenis sifat yang berbeda-beda. Walau kana malikan muta'an, walaupun raja yang ditaati, penguasa yang manusia semuanya takut dan tunduk. Fala budda an yantaqi asya'a yura'i biha ra'iyatahu. Mesti. Walaupun penguasa demikian hebatnya, besarnya dan ditaati, tetap dia menakutkan sesuatu atau mengkhawatirkan atas dirinya atau atas rakyatnya sesuatu. Fahina idin fala budda likulli insan an yattaqi. Maka dengan demikian manusia, sebagai manusia, ini dengan sifatnya yang manusiawi, mesti menghindari sesuatu dan mesti takut pada sesuatu. Fa in lam yattaqillah ittaqal makhluq. Kalau dia tidak takut kepada Allah, mesti takut pada manusia atau takut pada makhluk. Kalau dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti dia takut pada makhluk. Kadang takut pada manusia atau pada jin atau pada bahaya-bahaya lain yang dianggap lebih besar. Wal khalqu la yattafiq hubbuhum kulluhum wa bughduhum. Karena manusia tidak sepakat cintanya dan bencinya. Ini tidak sama. Manusia bahkan al khalqu makhluk seluruhnya, la yattafiq hubbuhum kulluhum wa bughduhum, tidak sama kecintaan mereka dan kebencian mereka. Yang ini benci, yang ini cinta, yang ini suka, yang ini benci, yang ini dekat, yang ini jauh, yang ini cocok, yang ini enggak cocok, yang ini ridho, yang sana enggak ridho. Demikian manusia. Balil ladzi yuriduhu hadza yubghiduhu hadza. Bahkan apa yang diinginkan oleh orang yang ini justru yang dibenci oleh orang lain. Yang orang lain suka, orang lain justru benci dan tidak suka. Demikian manusia. Fala yumkin irda'uhum kulluhum. Fala yumkin irda'uhum kullahum. Maka tidak mungkin akan membuat ridha mereka seluruhnya. Mustahil untuk membuat ridha seluruh manusia. Penguasa. Apalagi penguasa di alam-alam demokrasi. Penguasa di masa-masa bid'ah demokrasiah ini menyebar merata. Berpikirnya bagaimana dia berbuat sesuatu supaya diridhoi semua pihak. Kita katakan mustahil, enggak mungkin. Kamu akan membuat ridho yang sana, rakyat yang sebelah sini akan marah. Kamu membuat ridho sebagian rakyat yang ini, yang sana akan protes demonstrasi besar-besaran menentang kamu. Maka jangan. Jangan hitungannya bagaimana memuaskan manusia secara keseluruhan. Enggak bisa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kenapa enggak bisa? Karena selera manusia berbeda-beda. Karena hubbuhum wa bughduhum lam yattafiq. Karena cinta mereka dan benci mereka tidak sama. Kesukaan mereka, kebencian mereka tidak sama. Kemauan mereka berbeda-beda. Bagaimana mungkin akan membuat ridho sebuah pihak? Cari keridhaan Allah SWT. Itu yang mungkin. Cari keridhaan Allah, kerjakan apa yang Allah perintahkan dengan tegas. Ini perintah Allah, kami laksanakan. Niscaya sebagian besar rakyat akan merasakan hikmahnya. Akan merasakan maslahatnya setelah terjadi. Mungkin awalnya protes. Ini penguasa kita sektarian. Ini penguasa kita terlalu agamis. Ini penguasa kita begitu, penguasa begitu. Itu biasa di awal pertama. Tetapi ketika berjalan, niscaya mereka akan merasakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Niscaya mereka akan merasakan benar-benar hidup makmur. Negeri yang penuh berkah. Negeri yang penuh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang Allah berikan barakah dari langit dan dari bumi. Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kata Allah, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah bukakan barakah dari langit dan Allah bukakan barakah dari bumi. Turun dari langit barakah, keluar dari bumi barakah. Tetapi sayang sekali, hampir tidak ada penguasa yang berpikir bagaimana menjadikan Allah ridha. Hampir tidak ada seorang tokoh pemimpin negara berpikir bagaimana supaya Allah ridha. Kebanyakan mereka berpikir bagaimana rakyat ridha. Padahal rakyat bermacam-macam, enggak mungkin membuat ridha mereka semuanya. Waridan nas ghayatun la tudrak, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala bal alladhi yuriduhu hadha yubghiduhu hadha. Bahkan yang disukai oleh sebagian orang justru dibenci oleh sebagian yang lain. Fala yumkin irda'uhum kulluhum, maka tidak mungkin akan bisa membuat ridho mereka seluruhnya. Kama qala Syafi'i, sebagaimana diucapkan oleh Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Catat itu dengan tinta emas. Ini adalah ucapan para ulama, bukan hanya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Sekian para ulama sepakat menyatakan bahwa ridhon nas ghayatun la tudrak. Fa 'alaika bil amri alladhi yuslihuka falzamhu. Maka peganglah sesuatu yang akan memperbaikimu dunia akhiratmu. Falzamhu, kemudian pegang kuat-kuat. Selesai. Wada' ma siwahu fala tu'ani. Kemudian tinggalkan yang lain, jangan kamu pedulikan. Yang mau ridha silakan, yang enggak ridha silakan. Jelas. Kalau seseorang pemimpin mengharamkan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, tentunya ahli maksiat akan jengkel, akan marah. Ini apa-apaan? Diputuskan ini haram, sebagian manusia yang suka perkara haram akan protes. bahwa keputusan engkau wahai penguasa, wahai pemerintah, sungguh meresahkan masyarakat. Katanya, keputusanmu membuat kami begini, bikin kamu begitu. Kasihan mereka yang jualan khomernya, yang jual ininya, pabriknya, pegawainya. Kalau diharamkan khomer, berapa banyak pekerja-pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Dan betapa banyak pabrik-pabrik bangkrut, pabrik khomer, dan bagaimana rakyat jelata yang bekerja di sana. Lihat, protes, marah-marah, enggak ridho dengan keputusan haram. Kalau kalian mengharapkan ridhonya manusia, enggak bakal berhasil. Pasti akan berbeda-beda mereka, ada yang ridho, ada yang enggak ridho. Maka harapkanlah keridhaan Allah. Kalau Allah katakan haram, haram, agar Allah ridho. Adapun manusia, niscaya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya akan sami'na wa ata'na. Dan mereka-mereka, orang-orang kafir zimmi, dalam keadaan mereka yang tunduk, merasakan hikmahnya. Aman, tentram, enggak ada preman-preman mabok keleleran di jalan, aman. Qul inna a'udzu bika min syarri ma khalaq. Kembali kepada ucapan Asy-Syari rahimahullah. Wa irda'ul khalqi la maqdurun wa la ma'mur. Maka keridhaan makhluk tidak ditakdirkan, tidak pula diperintahkan. La maqdur wa la ma'mur. Maqdur ditakdirkan, ma'mur diperintah. Tidak ditakdirkan dan tidak diperintahkan. Apa maknanya tidak ditakdirkan? Tidak akan mungkin, enggak akan bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau Allah kehendaki, ja'alan nas ummatan wahidah. Kata Allah, kalau kami kehendaki, kami bisa menjadikan mereka bersatu, bisa. Tetapi Allah tidak kehendaki. Berarti ghairu maqdur. Khana bin na'azakumullah dikatakan walakin ikhtalafu walidhalika khalaqahum. Tetapi memang manusia mesti akan berselisih, kata Allah. Akan berbeda-beda. Dan untuk itu kami ciptakan, kata Allah. Untuk itu manusia diciptakan. Kalau saja mereka manusia sama, sawasiah, sifatnya, perbuatannya, amal solehnya, semuanya beriman, enggak ada perlunya diutus Rasul, enggak ada perlunya diturunkan kitab, enggak ada perlunya, hikmah itu hilang semua. Maka memang demikianlah Allah ciptakan manusia berbeda-beda. Sehingga mengharapkan manusia ridho dari semua pihak, mustahil. Ghairu maqdur wala ma'mur. Tidak diperintahkan, tidak pula ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa irda'ul khalqi maqdurun wa ma'mur. Sedangkan menjadikan ridha-Nya Allah, menjadikan Allah ridha, maka itu maqdurun wa ma'mur, ditakdirkan dan diperintahkan. Ditakdirkan artinya memungkinkan. Bikin Allah ridha bisa. Taati perintahnya, jauhi larangannya, ikuti hukum-hukum Quran wa sunnah, kalian menjadikan Allah ridha. Bisa. Maqdur wa ma'mur, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan fal makhluq la yughni anhu min Allah syai'a. Juga makhluk tidak akan bisa lepas dari kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk enggak akan bisa lepas dari kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, tarfata'in, sekejap pun enggak bisa. Selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taqal 'abdu rabbahu kafahu mu'natan nas. Maka siapa yang menjadikan Allah ridha dengan bertakwa kepadanya, ittaqa rabbahu, bertakwa kepada Rabb-nya, kafahu mu'natan nas. Allah akan cukupi dia dari manusia. Kama katabat Aisyah ila Muawiyah, sebagaimana ditulis oleh Aisyah kepada Muawiyah secara marfu', diriwayatkan juga mauqufan 'alaiha, man ardallahu bi saqatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Wa man arda an-nas bi sakhatillah 'ada hamiduhu min an-nas lahu dhamman. Siapa yang membikin ridha Allah walaupun dengan kemurkaan manusia, maka niscaya Allah akan ridha kepadanya. Dan manusia pun suatu saat akan ridha kepadanya. Wa man arda an-nas bi sakhatillah, dan siapa yang menyebabkan atau berbuat supaya manusia ridha tetapi dengan kemurkaan Allah, maka niscaya kembali pujian manusia berubah menjadi cercaan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan secara marfu dengan sanad yang lemah, dhaif. Tetapi disahihkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani dan lainnya, mauqufan ala Aisyah. Paling tidak ini adalah riwayat yang mauquf, ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Khana bin Na'asul Khumsimi yang saya hormati. Kata beliau radhiyallahu taala anha, bahwa seorang yang berupaya untuk membuat orang ridha walaupun manusia murka kepadanya, suatu saat manusia akan paham dan akan berubah menjadi ridha. Tetapi sebaliknya, kalau membuat manusia ridha dengan kemurkaan Allah, maka niscaya keriduan manusia tadi sebentar kemudian akan berubah menjadi dhamman, menjadi cercaan. Khunibin na'azukumullah, lihat. Dikatakan oleh syarif, faman arda Allah kafahu mu'natan nas. Siapa yang membuat Allah ridha, maka akan dicukupi kebutuhannya dari manusia. Ya, ini kebutuhannya dicukupi, enggak perlu dia merengek-rengek pada manusia. Wa radiya anhu, dan manusia pun akan ridha kepadanya. Tsumma fima ba'd yardaun. Fima ba'd yardaun. Manusia tadi yang awalnya tidak ridha, pada akhirnya akan ridha. Yakni wal 'aqibatu lit taqwa. Akhir yang baik untuk orang yang takwa. Akhir yang baik untuk orang yang takwa. Awal-awalnya mungkin dibenci, dikucilkan, dimusuhi. Biasanya begitu. Awal-awal dakwahnya Rasul seperti itu. Dilempari, diusir, enggak disukai oleh manusia. Tapi enggak peduli. Yang penting Allah ridha. Ya Allah, kalau Engkau ridha kepadaku, fala ubali, maka aku tidak peduli. Dalam keadaan beliau berdarah kakinya, dalam keadaan terusir, dalam keadaan sedih, tetapi kalimatnya, ya Allah, yang penting Engkau ridha. Kalau Engkau ridha kepadaku, aku tidak peduli, walaupun mereka membenciku. Dan kenyataannya berakhir dengan sebaliknya. Manusia semuanya ridha kepadanya, menghormatinya, menjunjung tinggi, mendoakannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai akhir masa. Ikhwan bin Na'azakum lakum muslimin yang saya hormati. Kawan dan lawan mengangkatnya, membesarkannya, segan kepadanya. Manusia yang paling hebat, kata orang kafir ini, yang paling pertama adalah Muhammad nabinya kaum muslimin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita enggak butuh pujian mereka, tapi kenyataannya mereka selalu menyatakan dengan beberapa perkara yang merupakan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, ini kalau membikin keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun awalnya dengan kemurkaan manusia, tapi pada akhirnya manusia justru mencintainya, meridhainya. Sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, idza ahabballahu al-'abda nada ya Jibril. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kalau mencintai seseorang hamba, maka dia akan panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka dicintai oleh Jibril. Thumma yunadi Jibril, kemudian Jibril pun memanggil seluruh penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu ahlus sama. Fayuhibbu ahlus sama. Maka dicintai oleh seluruh penduduk langit, seluruh para malaikat mencintai si fulan. Thumma yudha'lahu al-qabul fil ardi. Kemudian dijadikan dia diterima di muka bumi. Lihat, asyahid yang menjadi bukti pembahasan kita adalah di kalimat terakhir. Thumma yudha'al qabul fil ard. Kemudian dijadikan dia diterima. Diterima yakni diridhai oleh manusia di muka bumi. Kawannya cinta kepadanya, musuhnya segan kepadanya. Ini orang hebat. Ini orang konsekuen. Ini orang benar-benar memegang pendirian. Waqala fil ba'd misla dzalik, fil bughd misla dzalik. Dan dikatakan pula dalam masalah benci sama. Ketika Allah membenci seseorang, Allah akan panggil Jibril. Ya Jibril, inni ubghidu fulanan. Wahai Jibril, aku benci kepada si fulan. Fa ubghidhu. Maka bencilah kepadanya. Maka Jibril pun membencinya. Setelah itu Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Dan menyatakan innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci pada si fulan, maka bencilah kalian kepadanya. Maka seluruh penduduk langit, para malaikat benci kepadanya. Thumma yudha'ul bughd fid dunya. Kemudian diletakkan kebencian pada manusia terhadapnya di dunia. Qanifina azakumullah, bagaimana keadaan munafik yang Allah benci mereka? Dibenci oleh kawan dan lawan. Kalau tentunya kaum muslimin membenci munafikin jelas. Jelas disebutkan dalam riwayat-riwayat, dalam hadis-hadis, bahkan diperintah dalam Al-Quran untuk membenci mereka, para munafikin. Ternyata teman-teman mereka pun gak suka. Ah, kamu benci. Kalau benci, benci terang-terangan. Lihat, maka beberapa tokoh-tokoh Quraisy enggak suka dan benci kepada Abdullah bin Ubay bin Salul sang munafik. Padahal mereka tokoh-tokoh kafir Quraisy, enggak suka kepadanya. Bahkan salah seorang tokoh kafir sebelum masuk Islamnya berkata kepada Raja Heraklius ketika ditanya, dia jawab dengan jujur dan dia menyatakan sungguh. Kalau aku tidak tahu dusta itu adalah akhlaknya orang rendahan, akhlaknya para budak, niscaya aku akan berdusta. Tetapi karena aku tahu bahwa itu adalah akhlaknya orang rendahan, maka aku jawab dengan apa adanya. Orang kafir, musyrik. Tapi enggak suka dengan akhlaknya orang rendahan, para munafikin yang kadzabun, yang dusta, berpura-pura. Dianggap oleh mereka banci. Dianggap oleh mereka bukan rijal, bukan laki-laki yang gagah. Qul inna a'udzubikumullah, dibenci sana, dibenci sini. Faqad bayyana annahu la budda likulli makhluqin min an yattaqi. Maka sudah dijelaskan tadi bahwasanya bagi makhluk mesti ada yang ditakuti. Mesti ada yang dihindari. Immal makhluq wa imma khaliq. Apakah dia takutnya kepada makhluk atau kepada al-khaliq? Wa taqwal makhluq dararuha rajih ala naf'iha. Kalau takut pada makhluk, madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Lebih rajih. Min wujuhin katsirah, dari sekian banyak sisi. Takut pada makhluk. Saya kalau tetap istiqamah di atas tauhid wa sunnah, saya akan dibenci oleh masyarakat umum seluruhnya atau hampir seluruhnya. Karena mereka kebanyakan musyrikin, kebanyakan ahlul bid'ah. Kalau saya konsekuen dengan tauhid wa sunnah, saya akan dibenci, dimusuhi, bahkan mungkin saya akan ditimpa oleh mereka dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Taib tinggal pilih. Kalau dia tinggalkan tauhid wa sunnah, membuat rida manusia, maka berarti dia yang termasuk dalam hadis tadi, membikin ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Ada untungnya, bukan gak ada. Apa untungnya? Selamat dari mereka manusia. Tetapi dararuha rajih, tetapi madaratnya, kejelekannya lebih besar, lebih tinggi daripada kebaikannya didapat. Kebaikannya selamat saya. Tetapi kata penulis kitab Al-Iqtisam, Imam Syatibi, ternyata setelah dia tunduk ikut apa yang dimaukan oleh manusia supaya selamat badannya, setelah itu mereka manusia tadi melihat bahwa orang ini sungguh amat gampang diinjak-injak, amat gampang untuk dicocok hidungnya, maka setelah itu orang ini diinjak-injak, diperbudak, dihinakan, disuruh apapun yang mereka mau. Madarat atau bukan madarat? Madarat. Kalau berani kamu gini, ini akibatnya. Iya. 2, 3, 4 sampai dia jadi sapi yang dicocok hidungnya oleh mereka dengan terhina. Khamilin na'azakullah kaum muslimin yang hormati. Tetapi ketika dia istiqamah di atas tauhid was sunnah, walaupun manusia membencinya, walaupun manusia memusuhinya, mungkin dia ditimpa sesuatu kejelekan. Diboikot misalnya, dibenci misalnya, dijauhi, dikucilkan. Itu memang madarat dari satu sisi. Tetapi ketika kamu istiqamah di atas tauhid wa sunnah, terus tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan kepadamu, mereka suatu saat berubah. Melihat bahwa orang ini memang hebat. Orang ini sungguh sangat berpegang dengan pendiriannya. Salut. Akhirnya dihormati. Oh kalau dia gak bakal mau. Oh kalau dia gak bakal goyah, kamu apakan juga. Di mata mereka orang ini mulia. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin yang saya hormati, itu belum lagi bicara tentang akhirat. Kalau dia mengikuti keridhaan manusia, meninggalkan tauhid wa sunnah, tentunya di akhirat dia finnar, fil adab khalidina fiha, dalam azab Allah Subhanahu wa taala, dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu enggak bisa dibandingkan dengan seluruh kesengsaraan dunia, enggak bisa dibandingkan dengan apapun dari kejadian-kejadian dunia, enggak bisa dibandingkan sama sekali. Tetapi kan kita selamat dari itu, selamat dari gangguan manusia, tapi diazab. Dengan azabullah, azabun alim. Imbang? Enggak imbang sama sekali, enggak bisa dibandingkan sama sekali. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Al Imam rahimahullah bahwasanya taqwal makhluk, kalau takutnya kepada makhluk, dararuha rajihun ala naf'iha, madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, min wujuhin kathirah, dari sekian banyak sisi. Wa taqwallahi hiya allati yahsul biha sa'adatud dunya wal akhirah, karena sungguh ketakwaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, itu yang membuat kebahagiaan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Fahuwa subhanahu wa ta'ala ahlu taqwa wa ahlu maghfirah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak kita bertakwa kepadanya. Dan sungguh dialah yang memiliki maghfirah. Wahuwa aydan ahlu maghfirah. Fa'innahu walladhi yaghfiru dhunub. Karena Allah lah yang akan mengampuni dosa-dosa. La yaqdir makhlukun ala an yaghfira dhunub, makhluk enggak akan mampu menghapuskan dosa-dosa. Wa yujiru min adabiha ghairu, dan enggak akan bisa menghindarkan azab dari orang lain. Bahkan dari dirinya sendiri mereka enggak akan sanggup menghindarkan dari azabullah. Wa huwa alladhi yujiru wa la yujaru alayh, maka Allah lah yang melindungi, menjaga, dan tidak perlu dilindungi, enggak perlu dijaga. Qala ba'du salaf, berkata sebagian para ulama salaf, mahtaja taqiyun qad, orang bertakwa enggak akan butuh pada manusia manapun sama sekali. Kenapa? La yahtaj taqiyun qad, seorang yang bertakwa kepada Allah enggak butuh dari makhluk sedikit pun. Liqaulihi, karena ucapan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Khalas. Perlu, butuh siapa lagi? Kalau Allah sudah menjamin, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mau butuh kepada siapa lagi? Kalau Allah sudah menjamin dengan makhrajan dan menjamin dengan rezeki. Yang sana memboikot, yang ini membantu. Dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini membenci, yang sana mencintai. Yang ini semuanya sepakat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Karena Allah sampai dia dikucilkan dalam satu tempat terpencil, tiba-tiba tumbuh pohon yaktin. Qanibina na'azakumullah, kalian tahu kisah-kisah para anbiya yang dimakan ikan paus kemudian terlempar tidak pinggirnya pohon yaktin di sebelahnya. Demikian pula kisah Maryam binti Imran alaihissalam. Ketika dia dalam keadaan sengsara, dalam keadaan susah, manusia enggak ada yang membantunya, enggak ada yang menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepadanya, wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqqit 'alayki rutban janiya. Goncangkan pohon di sebelahmu itu. Niscaya akan menjatuhkan untukmu korma-korma yang masih segar. Rutban janiya. Makan. Dan mengalir di sebelahnya air yang bening yang layak minum. Kaum muslimin yang saya hormati, tidak jauh dari kalian kisah Ismail dan Ibrahim alaihimassalam, Ismail dan Hajar. Tidak juga tidak jauh kisahnya. Dalam keadaan di padang pasir yang tandus, tiba-tiba keluar air zam-zam. Dari siapa kalau bukan dari Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Silakan kalian wahai manusia memboikot, silakan kalian memusuhi, silakan kalian menahan segala macam air dan makanan dan juga bantuan-bantuan, silakan. Seorang yang mutawakkil ala Allah, seorang yang bertawakal pada Allah, pasti akan bertawakal pada Allah dan pasti yakin Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Hadirin yang azakumullah. Ini semua jaminan dari Allah yang pasti, yang disebutkan dalam Al-Quran, dan Al-Quran ucapan Allah, janji Allah, dan janji Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masalahnya, ada yang yakin, ada yang enggak yakin. Apa iya? Enggak yakin. Sehingga berarti dia belum bertakwa dengan sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertawakal kepada Allah dengan sempurna, yakin kalau Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Yakin kalau Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Yakin kalau Allah janjinya pasti benar. Enggak mungkin dusta. Maka orang yang seperti ini mesti Allah enggak akan dusta, akan diberikan jalan keluar baginya. Faqadha minallahu lil muttaqin. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang muttaqin, an yaj'al lahum makhrajan mimma yadhiqu 'alan nas, akan diberi jalan keluar dari apa-apa yang disempitkan baginya oleh manusia. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasibun, dan pasti Allah akan berikan pada mereka rezeki dari jalan yang mereka tidak duga-duga. Fa idza lam yahsul dzalika dalla ala anna fit taqwa khalalan, dan kalau ternyata tidak didapatkan jalan keluar, ternyata tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, jangan salahkan janji Allah. Pertama, periksalah ketakwaanmu, periksalah keyakinanmu, periksalah amal salehmu dan ibadahmu pada Allah. Apakah benar kamu bertawakal pada Allah, atau ternyata hati kecilmu berharap pada si fulan. Wah, ternyata si fulan gak beri, ternyata si fulan gak bantu, matilah gua. Lihat, pikirannya pada si fulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanibina azakumullah, maka kata beliau, kalau tidak terbukti berarti ketakwaannya padanya ada khalalan, ada cacat, ada yang enggak beres. Falyastaghfirillah, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yatub ilaihi, hendaklah bertaubat kepadanya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Allah akan cukupi. Qul inna bina a'udzukumullah, cukup. Bukan berarti kaya raya. Karena Nabi menyatakan bahwasanya al-ghina ghina nafs. Yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Kalau seorang yang hatinya kaya, maka dia sungguh bahagia, tenteram. Tidak ada kegelisahan, enggak ada rasa takut, enggak ada gundah gulana. Sa'adah. Bahagia, tenteram. Allah akan cukupi. Kebutuhannya akan dicukupi. Hari ini habis. Bagaimana besok? Usaha. Bukan tidak usaha, usaha. Besok Allah kasih. Selalu pas dengan kebutuhannya. Cukup atau gak cukup? Cukup. Karena dia pas dengan kebutuhannya. Walaupun gak bisa nyimpen. Sebagian orang nyimpan. Wah, kalau saya mau makan enak, ada. Saya mau ini, ada. Saya mau ini, semua ada. Giliran pas kasusnya, pada saat itu, uangnya di bank, ATM-nya hilang, rumah jauh. Sengsara juga. Iya kan? Berjalan kaki berkilo-kilo, karena mobilnya mogok. Gak ada yang nolong. Apakah Allah gak bisa menakdirkan seperti itu? Bisa. Tetapi orang yang Allah cukupi, dia gak punya apa-apa. Sudahlah, kalau gitu saya akan berjalan ke tempat daurah. Baru berapa langkah? Assalamualaikum. Ayo sekalian. Naik. Enak loh. Naik, mobil gak usah ngurus. Gak usah bayar bensin. Gak usah dia ke bengkel. Gak usah dia bertanggung jawab. Tetapi besok bagaimana? Tawakkal Allah. Ini yang tidak bisa ditebak. Ini yang biadillahi ta'ala. Ini yang susah untuk dihitung oleh angka dengan kalkulator. Tidak bisa. Tidak bisa. Apa nikmatnya orang punya perkara-perkara mewah tadi? Apa nikmatnya? Ketika dia menggunakan. Kalau ketika dia kepengel, tidak nikmat. Ketika ngurusnya. Bukan kenikmatan, toh. Capek. Punya rumah besar, nyapunya susah. Ngepelnya susah. Dari ujung sampai ujung. Enggak dipel debu, sarang laba-labanya banyak, diurus capek sendirian. Mau cari khodamah enggak punya uang. Kata yang rumahnya kecil, enak rumah saya. Seret selesai, beres semua. Qul inna a'udzukumullah tayyib. Itu semua tidak dihitung dengan angka. Tapi dihitung dengan kecukupan. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau enggak cukup, sabar. Tawakkal Allah, usaha. Allah akan berikan kecukupan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, ay huwa kafihi ma yuhijuhu ila ghairihi. Bahwasanya Allah akan cukupi dia dan dia tidak perlu lagi kepada siapapun. Enggak perlu dia mengharap, enggak perlu dia memperbudakkan dirinya kepada makhluk, enggak perlu dia merengek pada fulan wa alan, enggak perlu. Ghani, cukup. Karena hatinya kaya. Dia usaha dengan tangannya sendiri. Karena sebaik-baik usaha adalah min kasbiyadi, dengan tangannya sendiri. Wa qadhanna bi ba'dhin nasi anna at-tawakkul yunafi al-iktisab wa ta'ati al-asbab. Sebagian manusia mengira bahwa yang namanya tawakal tidak sesuai atau bertentangan dengan mengerjakan sebab-sebab. Ini dikira oleh sebagian manusia bahwa yang namanya tawakal enggak perlu usaha. Wa annal umur idza kanat maqdura fala hajata ila al-asbab, dan mengira bahwasanya perkara-perkara kalau sudah ditakdirkan enggak perlu lagi mengerjakan sebab-sebabnya, enggak perlu lagi berupaya berusaha. Wa hadza fasid, ini pendapat yang rusak, ini pendapat yang salah. Fa innal iktisab minhu fardun, karena berupaya berusaha adalah satu perintah yang wajib. Wa minhu mustahab. Dan juga di antara usaha ada yang dianjurkan, di antara usaha ada yang mubah. Wa minhu makruh wa minhu haram. Lihat. Kenapa dikatakan berusaha itu harus dan tidak bertentangan dengan tawakal? Karena yang namanya berusaha, berupaya, ada sekian banyak hukumnya. Ada yang wajib, ada yang anjuran, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Baik, kalau kamu berupaya sampai kepada yang makruh dan sampai pada yang haram, baru itu namanya tidak tawakal. Baru itu bertentangan dengan tawakal. Ngapain kamu usaha yang haram? Karena kita enggak punya, kita begini kita akan kelaparan. Tawakal Allah, bertawakallah pada Allah, bergantunglah pada Allah, kerjakan yang halal, jangan yang haram. Allah akan kasih rezeki kamu, Allah akan cukupi kamu. Jadi kalau usahanya yang haram, kalau usahanya sesuatu yang makruh, baru itu yang dikatakan bertentangan dengan tawakul, bertentangan dengan ketawakalan. Tetapi kalau usaha yang halal, usaha yang mubah, apalagi usaha yang wajib, maka ini adalah perkara yang tidak bertentangan dengan tawakal, bahkan sejalan dengan tawakal. Iqilha fa tawakkal. Kunci dulu mobilmu baru tawakal. Ikat dulu untamu baru tawakal. Usaha dulu kamu semampu kamu baru tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Qala kama qad urifa fi mawdi'ihi, sebagaimana sudah dijelaskan di tempatnya masalah usaha. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa afdalul mutawakkilin. Padahal Nabi sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun beliau adalah orang yang paling takwa, afdalul mutawakkilin, sebaik-baik orang yang bertawakal adalah Rasulullah SAW. Tapi lihat ketika perang, yalbas la'matal harbi, memakai pakaian perang, baju besi, topi baja pakai. Katanya tawakal, kok pakai baju besi, takut ya dari manusia? Hati-hati. Pertanyaannya, apakah memakai baju besi itu usaha yang haram atau usaha yang wajib atau usaha yang mubah atau usaha yang dianjurkan? Kalau ternyata itu usaha yang haram, bisa kita katakan berarti enggak tawakal. Tapi pakai bajuan besi atau pakai pakaian besi dalam perang, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Bahkan dengan Rasulullah SAW menggunakannya, berarti kita dianjurkan kalau ada. Kalau enggak ada, jangan enggak jihad. Saya enggak berani berangkat lah karena enggak punya baju besi. Loh. Jadi kamu enggak jihad hanya karena masalah, berarti kamu tawakalnya pada baju besi. Tawakal pada Allah, kamu punya, kamu pakai. Kamu enggak punya, tetap berangkat. Yang pakai baju besi dalam jihad, apakah seluruh para sahabat? Tidak. Sebagian mereka memakainya, sebagian yang lain tidak memakainya. Sebagaimana yang lain memakai kudanya, sebagian lain tidak memakai kudanya. Qanibina azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikianlah, kalau usaha itu usaha yang mubah, memakai sebab-sebab yang dianjurkan atau sebab-sebab yang dihalalkan, maka itu tidak bertentangan dengan tawakal. Nabi yang merupakan sebaik-baik seorang yang bertawakal, ternyata beliau memakai pakaian besi. Wa yamshi fil aswaq, fil aswaq lil iktisab. Beliau pun berjalan di pasar-pasar dagang. Berkata orang-orang kafir, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Bagaimana rasul ini, masa rasul berjalan di pasar-pasar makan makanan seperti kita? Karena mereka, orang musyrikin, mengira bahwa rasul tidak seperti manusia, tidak perlu makan, enggak perlu berupaya, enggak perlu berusaha. Wa li hadza tajid katsiran mimman yara al-iktisab yunafi at-tawakkul. ويرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية وقد يكون من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. Dikatakan oleh karena itu kebanyakan manusia mimman yara al-iktisab yunafi at-tawakkul, ketika mereka menganggap bahwa berusaha itu bertentangan dengan tawakal. Kalau pakai baju besi berarti enggak tawakal. Kalau naik mobil pakai sabuk pengaman berarti enggak tawakal. Ini orang ternyata hidupnya dalam keadaan menjadi tufaili. Apa itu tufaili? menjadi benalu hidup dari orang lain, atau hidup melalui sebab orang lain. Berarti bukan tidak pakai sebab, pakai sebab juga, tapi sebabnya orang lain. Apakah diberikan sebagai sedekah atau hadiah atau pajak atau palak? Nah, sini, nomor 100. Yang kalau dibahas lebih lanjut, itu pun usaha. Pak, paring, pak. Usaha bukan itu. Usaha. Tapi usaha yang makruh, yang hina, bahkan haram, kalau sampai untuk memperkaya dirinya. Haram. Nanti di hadapan Allah, la wajhalahu, atau dikatakan wajahnya, enggak ada dagingnya nanti yaumul qiyamah. Al-jazau min jinsil amal. Karena memang wajahnya tebal, enggak punya malu, maka yaumul qiyamah diadab dengan di wajahnya tidak ada dagingnya. Ini yang meminta-minta untuk memperkaya diri. Maka ikhwan ibn a'azukumullah dikatakan bahwa mereka-mereka yang katanya tidak perlu usaha, usaha itu menafikan tawakal, ternyata mereka justru menjadi beban orang lain. Wa hadza mabsuutun fi mawdhi'ihi, dan ini dijabarkan dalam babnya, dalam pembahasan khusus. La yasa'u hadzal mukhtasar, tidak cukup kalau kita bahas di kitab kita ini. Wa qad taqaddamat al-isharah ila ba'd al-aqwal allati fi tafsir qawlihi ta'ala, dan sudah dibahas, sudah lewat isyarat kepadanya tentang ucapan-ucapan para ulama dalam menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yamhullah ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Yamhullah ma yasha'u wa yuthbit. Allah kadang menghapus, kadang menetapkan catatan-catatan takdir tadi, tetapi di sisinya ada ummul kitab. Ini kaitan dengan pembahasan pertama, jangan lupa bahwa hari ini kita bahas sebagian besarnya masalah hikmah beriman pada takdir. Semuanya di tangan Allah. Usahakan. Usahalah dan berharaplah pada Allah, bergantunglah pada Allah, dan yakinlah Allah yang menentukan rezekinya. Berdoalah pada Allah, meratap dan meminta pada Allah Ta'ala. Termasuk usaha yang baik, usaha yang mulia adalah berdoa. Itu juga usaha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa merubah catatan-catatan takdir yang diturunkan setiap tahunnya pada malam Lailatul Qadar, atau yang dicatatkan di catatan-catatan ketika di rahim ibunya, bisa dirubah. Tetapi yang di ummul kitab sudah tercatat bahwa ini akan berubah begini, ini akan berubah begitu. Sehingga dengan kata lain, kalau dilihat dari ummul kitab, tidak ada perubahan apapun. Ketika dikatakan dalam riwayat, la yaruddul qada illa du'a, tidak akan merubah takdir kecuali doa. Baik, berarti doa merubah takdir. Jawabannya yang tadi. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah kadang menghapus, kadang mengganti, kadang menetapkan, tetapi fi ummil kitab sudah tercatat semuanya. Akan terjadi perubahan-perubahan itu. Sama juga dengan la yaruddul qada illa du'a, bahwa di ummul kitab sudah tercatat orang ini akan doa begini dan akan dikabulkan begini. Orang itu akan berdoa begini dan akan dikabulkan begitu. Sehingga tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan berita tentang kepastian takdir tidak akan berubah. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berkata Al-Baghawi rahimahullah, qala muqatil nazalat fil yahud hina qalu inna allaha la yaqdi yawm as-sabti syai'a. Ketika mereka berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan apapun di hari Sabtu. Ketika Yahudi bilang begitu, maka turun ayat tadi. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Bahwa Allah kadang menghapus, kadang menetapkan walaupun di hari Sabtu. Qala mufassirun min sya'nihi an yuhyi wa yumiit. Yani dengan urusan Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu menghidupkan dan mematikan, memberi rizki, atau yu'izzu qauman wa yudhillu akharin, apakah Allah memuliakan satu kaum atau menghinakan kaum yang lain, wa yashfi maridan, atau Allah menyembuhkan orang yang sakit, wa yafukku 'aniyan, atau Allah melepaskan orang yang sedang kesusahan, wa yufrid makruban, atau Allah melepaskan atau berikan jalan keluar kepada orang yang dalam keadaan kesusahan, wa yujib da'iyan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa orang yang berdoa, wa yu'ti sa'ilan, Allah memberikan permintaan orang-orang yang meminta, wa yaghfir dhanban, Allah mengampuni dosa-dosa ya orang-orang yang meminta ampun, ila ma la yuhsa, dan lain-lainnya dari perbuatan Allah yang tidak terhitung banyaknya. Setiap hari Sabtu ataupun Ahad, Jumat ataupun Kamis. Wa ihdathihi fi khalqihi ma yasha, dan Allah menakdirkan segala sesuatu sekehendaknya setiap hari. Allah takdirkan si fulan begini, Allah takdirkan si fulan begitu, yang semuanya sudah ada di Ummul Kitab. Wallahu taala a'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.